Konsultasi Syariah. Salat Tarawih bagi musafir. Pertanyaan. Bagaimana cara salat Tarawih bagi musafir? Terima kasih. Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Salat Tarawih di bulan Ramadan merupakan qiyamul lail yang Allah puji melalui firman-Nya, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 15-17. Di antara rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu menjaga kebiasaan salat malam, baik ketika mukim maupun safar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di atas tunggangannya ketika safar dengan menghadap mengikuti arah tunggangannya, dan beliau salat dengan cara isyarat. Beliau melakukan salat malam di atas kendaraan, namun selain wajib, beliau juga witir di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari. Praktek semacam ini juga dilakukan Ibnu Umar. Diceritakan oleh anaknya, Salim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukan salat malam di atas tunggangannya ketika beliau safar. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka tetap merutinkan salat malam ketika safar. Mengenai tata caranya, seorang musafir bisa salat malam sendiri di kendaraan atau di kamar hotelnya. Bisa juga berjamaah di masjid sekitarnya jika memungkinkan. Salat sunnah yang ditinggalkan. Salah satu rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika safar, mereka meninggalkan semua salat rawatib selain qobliyah subuh. Hafs bin Asim, yaitu keponakan Ibnu Umar, menceritakan, "Kami pernah melakukan safar bersama Ibnu Umar. Ketika datang waktu zuhur di sebuah jalan menuju Mekah, beliau mengimami salat zuhur dengan qasar. Ketika sedang persiapan untuk melanjutkan perjalanan, beliau melihat ada beberapa orang yang melakukan salat sunnah ba'diyah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, 'Kalau tadi saya salat sunnah, lebih baik saya genapkan salat zuhurku. Hai keponakanku, saya pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Umar ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Utsman ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau." Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.